تمسك فقال باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جنابة التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك باب تنتان المصطفى المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم menjaga tauhid, menutup pintu tauhid, menutup seluruh jalan yang menyebabkan syirik. Dari bab ini kita akan melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya memerintahkan kepada kita untuk bertauhid, tetapi lebih dari itu menjaga jangan sampai ada hal-hal yang menjurus kepada syirik. Maka tauhid ini dibentengi oleh beliau dengan benteng yang sangat kokoh agar tidak ada kesyirikan sedikit pun yang bisa masuk. Jatuhnya kaum muslimin ke dalam syirik diawali oleh pembikinan patung Yahud, Yahub, Wah, Suah dan seterusnya. Ini karena tidak dibenteng sehingga mereka membikin jalan menuju syirik atas perintah iblis. Akhirnya terjadi penyembahan yang pada awalnya tidak disangka sama sekali. Nah, inilah bab yang akan menuntun kepada kita kepada kehati-hatian jangan sampai kita jatuh ke dalam syirik. Agar tidak jatuh ke dalam zina ada bentengnya. Agar tidak terjatuh kepada khamr ada bentengnya. Agar tidak terjatuh kepada judi ada bentengnya. Apalagi syirik dan gitu. Pasti ada benteng, ada tameng, ada himayah. Mari kita lihat syarah dari beliau. Qauluhu al-Mustafa. Beliau membahas siapa Al-Mustafa. Al-Mustafa berawal dari kata Al-Mustafa pakai ta. Al-Mustafa pakai ta. Orang Arab mungkin merasa berat dengan ini lalu menjadi Al-Mustafa. Awalnya Al-Mustafa dari kata Sofwa, dari kata Sofwa, bersih, pilihan. Wahuwa khiyarus syaih, pilihan dari sesuatu. Satu jenis benda itu ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang jelek. Nah, ini yang paling bagus, khiyarnya, pilihannya. Nah, diambil menjadi Al-Mustafa yang dimaksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah pilihan dari mulai manusia secara umum, kemudian kaum muslimin, orang-orang yang beriman, kemudian as-salihin, al-muttaqin, sampai para nabi, sampai para rasul, sampai ulul azmi, semuanya beliaulah satu manusia yang pilihan. Dari mulai miliaran, kemudian jutaan, kemudian ratusan ribu, kemudian puluhan ribu, kemudian ribuan saja, ratusan, puluhan, sampai belasan, sampai lima terakhirnya. Ulul azmi kan lima. Beliaulah pilihannya. ya, manusia terbaik. Maka salah satu nama beliau, sebutan bagi beliau, Al-Mustafa. Panggilan sebutan yang hak, yang benar. Karena banyak sebutan yang dinisbatkan kepada beliau dan itu tidak benar. Seperti Toha, Yasin, Syamsun, Badrun, Nurun, Popo Nuri, ini tidak benar dinisbatkan kepada beliau. Adapun beliau Al-Mustafa, hak, benar. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل المصطفين. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam semulia-mulia, seutama-utama al-mustafi, yang dipilih, orang-orang pilihan. Di antara orang-orang pilihan yaitu para nabi dan rasul, atau para rasul, atau ulul azmi, maka beliaulah yang paling mulia. Ini penjelasan lebih lanjut. Li'annahu afdalu ulil azmi minar rusul. Karena beliau adalah ulul azmi yang paling mulia. Ada berapa ulul azmi? Iya, lima. Dimulai dari Nuh, urutan apa? Tahunnya, urutan tahunnya, urutan zaman. Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa, kemudian Muhammad alaihi wassalam. Ini urutan secara zaman. Adapun urutan secara kemuliaan, yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Nuh, yang keempat Musa, yang kelima Isa. Disebutkan secara zaman ini termasuk di dalamnya khairun nisa. Khairun nisa, baik-baik wanita, disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam secara urutan zaman. Asia, Maryam, Khadijah, Fatimah. Ya. Adapun secara urutan afdhaliyah, maka Khadijah yang pertama. Warusuluhum al-mustafun. Dan rasul-rasul semuanya adalah al-mustafun, semuanya pilihan. Maka disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai al-mustafa untuk menunjukkan keutamaan beliau. Secara bahasa, seluruh rasul adalah al-mustafa, jamak dari al-mustafa. Wal muradu bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud di sini, di atas, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, kata Rasulullah, tidak disebutkan di bab di atas, tapi sudah mafhum bahwa yang dimaksud adalah beliau. والاستفاء على درجات أعلاها استفاء أولي العزم من الرسل. استفاء pilihan, derajat tertinggi dari pilihan itu adalah pilihan أولي العزم. ثم استفاء الرسل, kemudian pilihan dari para rasul. أولي العزم ada berapa tadi? Lima. Adapun rasul, ya, 313. Summa istifa'ul anbiya, pilihan dari para nabi. Berapa? Berapa? Ya, 124,000. Semakin banyak. Ya, dari 5, kemudian 313, kemudian 124,000. Summa istifa'us siddiqin, kemudian pilihan dari para siddiqin. Ini entah berapa ratus ribu, entah berapa juta as-siddiqin. Tentu lebih banyak lagi. lebih banyak dari para nabi, 124,000, lebih dari itu, tak berapa juta. Yang termulia adalah Abu Waqqas. Tsumma istifa'u syuhada, kemudian para syuhada lebih banyak lagi. Kemudian terakhir yang lebih banyak lagi, dan ini kebaikan, yaitu as-salih. Semuanya yang menjadi al-Mustafa, yang menjadi pilihan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian himayah. Apa yang dimaksud dengan himayah? Man hama syai'a idza ja'ala lahu mani'an yamnahu man yaqrubu hawlahu. Himayah dari kata hama yahmi himayatan, melindungi, menjaga, membentengi. Menghama yang dimaksud adalah ja'ala lahu mani'an, dia membikin mani', penghalang dari orang yang akan mendekati dia, mendekati kelilingnya, yaitu hama. Ingat hadis tentang hima Allah, hima Allah, himanya Allah. Allah itu mempunyai hima. Setiap raja, setiap penguasa, setiap presiden pasti punya hima. Apa hima? Daerah larangan. Kita semua saya kira punya daerah larangan. Ya, kita melarang siapapun tanpa seizin kita masuk ke rumah kita, apalagi ke kamar kita. Itu hima. Semakin besar kekuasaan, semakin besar hima itu. Kalau kita paling hanya kamarnya, rumahnya. Kalau seorang penguasa mungkin sekian ribu hektar, itu hima, daerah larangan. Istananya misalnya, tempat-tempat tertentu misalnya, cagar alam misalnya. Nah, seorang raja berhak masuk ke mana saja. Tapi rakyat biasa tentu tidak boleh. Nah, maka himanya Allah ini banyak sekali. Itu yang disebutkan dalam al-hadis. Yang paling banyak himanya adalah Allah. Daerah larangan adalah Allah. Apa hima Allah? Semua yang diharamkan oleh Allah itu hima. Maka tidak boleh kita mendekati. Mendekati zina, mendekati judi, mendekati khamar, mendekati apapun yang dilarang oleh Allah, tidak boleh. Yang terbesar syirik. Larangan Allah terbesar syirik. Wa minhu himayatul ardi 'ani ar-ra'i fiha. Wa nahwi dzalik. Contohnya adalah himayatul ard. Daerah larangan yang berupa al-ard, bumi, tanah, dari para pengembala. Jadi di hari itu orang mengembala bebas kecuali daerah hima. Tidak boleh mengembara haulan hima di sekitar daerah larangan. Kemudian janab, beliau membahas lafaz janab yang dimaksud adalah janib. Banyak kalimat yang mestinya bersigot isim fa'il seperti janib, fa'il, alim, rahim, hakim, tetapi disebut bila seperti alim, mestinya alim. Tapi yang kita baca kebanyakan dalam Al-Quran alim, hakim, rahim, padahal isim fa'ilnya kan fa'il, berarti alim, rahim. Ini boleh, asal satunya ini janab, yang dimaksud janib, sekeliling, kita. Wattauhidu taf'ilu taf'ilun minal wahda. Dibahas at-tauhid. At-tauhid ini bentuk fi'il dari wahda, satu. Satu kan bukan fi'il, bukan kata kerja, tapi masuk dibikin kata kerja. Maka jadinya wahada yuwahidu tauhidan. Ya. Apa? Satu dibikin kata kerja. Ya. Kalau dua dibikin kata kerja menduakan. Kan gitu. Ya. Sama dibikin kata kerja menyamakan. Kalau satu dibikin kata kerja menyatukan. Ya, menyatukan Allah enggak masuk. Ya. Apa menyatukan Allah? Ya. Nah, ini sulitnya bahasa Indonesia. Tidak ada aturan baku yang pas. Ya. Nah, maka dibikin bahasa lain. Mengesahkan. Ya, kita bahasa Indonesia rasa-rasanya bukan. Ya. Entah bahasa mana kita itu. Bahasa Solo, bahasa Sanskerta, Jawa besar, ya, Jawa sono lagi, ya, Jawa yang dulu, sulit, sulit, ya. Maka kita harus paham maknanya. Yang dimaksud tauhid, kata kerja dari wahdah satu, yang dimaksud meyakini, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah itu satu. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Sebab jika meyakini bahwa Tuhan itu satu, katanya hampir semua agama, bahkan Kristen, Hindu, ketika ditanya ada berapa Tuhan, mereka menjawab satu. Ya. Maka Brahma, Vishnu, Siwa dan seterusnya, mereka mengatakan hakikatnya satu, jumlahnya satu. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus, pada hakikatnya satu. Sama, satu. Nah, maka harus diperjelas lebih lanjut. Tidak cukup mengatakan bahwa Allah itu satu. Zatnya selesai, tidak. Belum selesai sampai situ. Maka ditambah dengan keterangan lebih lanjut. Apa? Ifrarun Nabi Ta'ala bima yajibu lahu min ar-rububiyyati wal-uluhiyyati wal-asma'i was-sifat. Ini baru lengkap, baru sempurna, baru beda dengan agama lain. Sebab jika dikatakan bahwa Allah jumlahnya hanya satu, masih bisa dengan sama dengan agama lain. Orang-orang Amerika misalnya, orang-orang bahkan Yahudi misalnya meyakini Tuhan Allah satu, ya, sama dengan kita. Maka yang membedakan ini satu apa? Rububiyahnya. Satu apa? Uluhiyahnya. Satu apa? Asma'nya. Satu apa? Sifatnya. Dengan empat keterangan, para ulama sering menyebut tiga, asma dan sifat disatukan. Maka tidak ada kemungkinan lain, ada agama lain yang bertauhid seperti agama Islam. Dan dengan penjelasan seperti ini, berapa banyak kaum muslimin yang tidak sah tauhidnya. Karena banyak kaum muslimin yang meyakini bahwa Allah hanya satu, Tuhan hanya satu, tetapi dia meyakini bahwa Allah bisa memberikan rezeki, jimat saya juga bisa memberikan rezeki. Ini secara rububiyah dia tidak mentauhidkan Allah. Ya. Secara rububiyah dia tidak mentauhidkan Allah. Berarti batal. Selanjutnya secara uluhiyah, banyak orang yang mengucapkan ya Allah, ya Rabb. Besoknya ya Jibril, ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya fulan, ya fulan. Aini secara uluhiyah dia tidak memenuhi syarat. Dia berikan persembahan kepada Allah berupa daging kurban, menyembelih kurban tanggal 10 Zulhijjah, menyembelih kambing di hari kelahiran anaknya hari ke-7. Tetapi di satu surah dia menyembelih lagi untuk si penunggu kebun ini, hutan ini. Berarti uluhiyahnya batal, karena dia mempersembahkan sesuatu kepada Allah, juga mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah. Berarti dia tidak mentauhidkan Allah. Walaupun ketika dia ditanya, ada berapa Tuhan? Satu. Siapa? Allah saja. Ada Tuhan yang lain selain Allah? Tidak ada. Mulutnya bicara seperti itu, tetapi perbuatan dia, keyakinan dia memberikan persembahan kepada selain Allah, menggugurkan ucapannya, ya, membatalkan syahadatnya. Kemudian asma, nama. Maka tidak boleh ada nama kecuali nama, tidak boleh ada nama Allah Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus kecuali Allah, ya. Ini pun banyak dilanggar. Ada orang yang bernama Al-Hakim, Ar-Rahman, Al-Aziz dan seterusnya. Tidak boleh. Yang terakhir, ini yang banyak disalahpahami oleh umumnya kaum muslimin, bahkan sebagian kecil para ulama, adalah sifat. Sifat, ya, tentang sifat. Nah, sifat ini kita harus yakin bahwa Allah lah satu-satunya yang mempunyai sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan seterusnya. Allah lah satu-satunya zat yang mempunyai sifat cemburu, tertawa dan seterusnya. Nah, bukankah ada yang lain yang juga cemburu, yang juga tertawa? Iya, tetapi cemburunya tidak seperti cemburu Allah, tertawanya tidak seperti tertawanya Allah, tangannya tidak seperti tangannya Allah, wajahnya tidak seperti wajah Allah dan seterusnya. Nah, ketika ini diyakini oleh seorang muslim, maka luluslah dia dari 4 jenis tauhid ini, dan dia termasuk orang yang bertauhid, minal muwahhid. Kemudian wasajjihi kulla tariqin, beliau menutup seluruh jalan. Jadi seluruh jalan menuju syirik ditutup oleh beliau, membuat takut, menjadikan sebuah kuburan beda dari yang lain. Ini semua sudah lewat pembahasannya. Menghormati orang alim, seorang ulama secara berlebihan. Dia datang, kita semua duduk, dia datang, maka kita harus berdiri. Ini jalan menuju syirik. Maka ditutup rapat-rapat oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tidak boleh bagi kita menghormati seorang yang datang, orang besar, orang alim, dengan cara kita berdiri. Ini jalan menuju ke sana. Sebab orang awam akan melihat, oh ini bukan orang sembarangan. Berarti patut diberi ini, patut diutamakan. Akhirnya disembah. Setidaknya punya keyakinan dia bisa memberikan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh manusia biasa. Aima al-himayati lam yada al-abwaba maftuhatan yaliju ilaiha man syaa. Menjaga dan tidak membiarkan pintu-pintu itu terbuka untuk dimasuki oleh siapa saja yang menghendaki. Maka betul-betul pintu itu ditutup, tidak dibiarkan oleh beliau terbuka sedikit pun. Inilah kehati-hatian beliau menjaga tauhid. Maka mestinya tentu kita lebih berhati-hati lagi, karena beliau ada jaminan selamat, kita tidak. Walakinnahu sajja kulla tariqin yusilu ila syirk. Beliau menutup seluruh jalan yang bisa menyebabkan seseorang jatuh ke dalam syirik. Li'anna syirka a'udhumud dunub. Karena syirik adalah sebesar-besar dosa. Tidak ada dosa yang lebih besar dari syirik. Dan satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, sebagaimana dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni apabila Allah disekutukan, dan Allah akan mengampuni maduna dalik apa saja selain syirik, zina, khamr, judi, membunuh, korupsi, semua akan diampuni oleh Allah. Hanya satu yang tidak akan diampuni oleh Allah, syirik. Tetapi jangan lupa liman yasha, yang akan diampuni, pezina, peminum khamr, penjudi, koruptor, pembunuh, yang akan diampuni lima yasha, orang yang Allah kehendaki. Jadi terserah Allah, bukan terserah dia, bukan terserah manusia, bahkan bukan terserah Nabi Muhammad SAW, bukan terserah Jibril, tapi terserah Allah Rabbul Alamin. Maka siapa yang akan diampuni, maka jika seseorang diampuni, maka itu kehendak Allah. Jika seseorang tidak diampuni, maka itu juga kehendak Allah. Maka terkenal dalam kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, adanya orang yang tahtal masyiah, ay tahta masyiatillah, orang yang berada di bawah kehendak Allah. Siapa mereka? Yaitu orang yang mati masih membawa dosa-dosa besar, belum tobat dari khamr, belum tobat dari zina, belum tobat dari judi, mati. Dan dia muslim, beriman. Orang seperti ini disebut tahtal masyiah. Nasibnya diserahkan kepada Allah. Tidak boleh dipastikan masuk neraka, juga tidak boleh dipastikan diampuni. Tahtal Masyid. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, apa kata beliau tentang syirik? Asyirkul asgar la yaghfiruhullah. Syirik kecil juga tidak akan diampuni oleh Allah. Ini ucapan Syekhul Islam. Ya, tentu yang dimaksud beliau tidak akan diampuni, artinya dibalas. Artinya dibalas. Sebab kalau yang dimaksud tidak diampuni selama-lamanya kekal di neraka, maka apa bedanya dengan syirik besar? Maka kenapa ada syirik besar, syirik kecil? Cukup satu saja, syirik. Kalau maksud beliau tidak diampuni selama-lamanya, artinya masuk neraka selama-lamanya, maka tidak perlu ada pembagian syirik kecil, syirik besar. Semua syirik sama saja. Kalau yang dimaksud tidak diampuni, yaitu di neraka selama-lamanya, ya. Nah, maka maksud beliau yang rajih adalah dibalas. Syirik kecilnya itu dibalas. Setelah dibalas, ya sudah, kan sudah dibalas, ya, akhirnya masuk surga. Loh, kalau begitu sama dengan zina, khamr, judi, dibalas juga? Enggak. Zina, khamr, judi bisa dibalas oleh Allah, bisa tidak. Ada orang yang berzina, ada yang orang yang minum khamr, ada yang berjudi puluhan tahun, tetapi dia tidak masuk neraka sedikit. Kenapa? Allah hapus dosa-dosanya. Adapun syirik kecil, tidak, dibalas dulu. Ya, kalau dia belum taubat ketika mati. Kalau bertaubat sebelum mati, ya, semua termasuk syirik besar akan diampuni. Kalau bertobat, berhenti sebelum mati. Apa alasan beliau mengatakan bahwa syirkul akbar juga tidak diampuni oleh Allah? Itu berdasarkan keumuman firman Allah, ayyushraka bihi. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan dia. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Berarti besar dan kecil. Wa ala hadha, maka berdasarkan hal ini, fa jami'u dzunubi dunahu, maka seluruh dosa adalah derajatnya di bawah syirik. Tidak mungkin ada dosa yang menyamai syirik. Durhaka kepada orang tua, bahkan membunuh orang tua, memperkosa ibunya, subhanallah, tetap semuanya dosa itu derajatnya di bawah syirik. Riba, ya, membantai bayi-bayi, oh, dosa yang di mata manusia merupakan perbuatan yang sangat biadab. Semuanya tingkatannya di bawah syirik. Antum cari dosa yang dianggap perbuatan biadab yang luar biasa, pasti dosa itu di bawah syirik. Dan ada harapan ampun dan tidak mengeluarkan dia dari Islam ketika dia seorang muslim dan ketika dia tidak menghalalkan perbuatan yang haram. Nah, sunnah wal jamaah diucapkan oleh Imam At-Tuhawi, nahnu la nukaffiru ahlal qiblah. Kami ahli sunnah wal jamaah tidak pernah mengkafirkan ahlul qiblah. Ahlul qiblah yang dimaksud kaum muslimin. Dosa apapun yang dilakukan oleh seorang muslim tidak akan menjadi kafir, hatta yastahillah, sampai dia menghalalkan perbuatan dosa itu. Menghalalkan zina, menghalalkan babi, menghalalkan pembunuhan, nah, baru kufur. Kalau tidak, belum. Ini berdasarkan firman Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman syaa. Allah akan mengampuni dosa apapun selain syirik, tapi sekali lagi lima jasa bagi orang yang Allah kehendaki. Wismalu kabairu dzunubi wa saghairuha. Ini mencakup dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Dosa besar dan dosa kecil selain syirik sama. Ada harapan ampun. Fasyirku laisa bil amril hayyin. Maka syirik bukan perkara yang ringan. Maka tidak boleh diremehkan dosa syirik. Ketika dosa syirik tidak boleh diremehkan, maka jalan-jalan menuju syirik juga tidak boleh diremehkan. Maka tidak boleh kita meremehkan patung, ya, ramalan bintang-bintang, gulu terhadap seorang ahli tokoh, meninggikan kuburan, membangun kuburan. Ini tidak boleh kita remehkan, karena ini semua mengarah kepada syirik. Hari ini umumnya kaum muslimin meremehkan. Kita akan berapa? Kita tahu, enggak mungkin kita menyembah patung. Ya, itu kan sebagai wujud apa? Kecintaan kita kepada para pahlawan kita yang telah berjuang untuk mencapai kemerdekaan bangsa kita. Nah, wajar dibikin patungnya. Ini meremeh. Ya, tidak boleh kita meremehkan. Ya Nabi, teruslah berpesan kepada Ali bin Abi Thalib ketika Ali sedang sibuk-sibuknya. Sibuk sekali Ali, apa? Memerangi Yahudi Khaibar, kan sibuk. lagi sibuk begitu suruh, suruh meratakan kuburan. Setiap kali engkau melihat kuburan yang meninggi lebih dari sejengkal, ratakan. Ya, ini bukan main-main. Lagi sibuk perang. Walillahil hamd, para sahabat tidak seperti kita. Ya, kalau kita orang sekarang barangkali bantah atau Yahudi, ya, entar aja ya Rasul, ini lagi sibuk perang, perang segalanya, maka syirik kecil, perang itu besar yang kita hadapi Yahudi, Nasrani, orang kafir, maka itu masalah kecil sekali nanti saja, enggak? Ya, Nabi berpesan kepada Ali, setelah Ali itu keluar dari Madinah, setiap kali engkau melihat kuburan yang meninggi, ratakan. Ya, ini berarti bahwa Nabi betul-betul berhati-hati dalam masalah syirik. Fasyirku yufsidul qalba wal qasda. Syirik merusak hati dan merusak al-qasd, niat. Merusak hati, merusak niat. Orang niatnya sholat, tapi karena ada penyakit syirik, maka sholatnya tidak diterima, dirusak. Niatnya itu dirusak. Bukan ridho Allah yang dia harapkan, tetapi ridho manusia. Bukan pahala surga yang dia harapkan, tetapi dagangannya lari. Sholat duha agar dagangannya lari. Ya, puasa Senin Kamis agar anaknya lulus ujian. Jadi tukar dengan itu. Dia rusak niatnya oleh syirik. Ya, kalau dia memohon kepada Allah agar anaknya lulus ujian, tentu hak halal. Tapi dia tukarkan amal ibadah dia itu dengan lulus ujian, dagangan lari, dan seterusnya. Ini yang tercela. Ini yang dimaksud oleh beliau bahwa syirik merusak hati, merusak niat. Wa idza fasada al-qasdu fasada al-amal. Jika niat rusak, maka amal ikut rusak. Walaupun sujudnya benar, rukuknya mengikuti sunnah Nabi, takbirnya, salamnya semua berdasarkan sunnah, tetapi niatnya rusak, amalnya ikut rusak. Idzil amal mabnahu al qasd. Karena fondasi sebuah amal itu adalah niat. Niat. Dan syarat diterimanya amal. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan apa yang terdapat dalam surat Hud 15:16. Man kana yuridul hayatad dunya. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia. Jadi yang dia kehendaki, yang dia harapkan, yang dia inginkan hanya kehidupan dunia. Wa zinataha, dan perhiasan dunia, kesenangan dunia. Wa fi ilaihi ma'amalahum fiha. Maka kami Allah akan cukupkan amal mereka di dunia. Dicukupi. Ya. Wa hum fiha la yuqtasun, mereka tidak dirugikan. Pergi masih gelap, pulang sudah gelap. Tujuannya dunia. Semangat kerja keras, Allah tidak membuat dia rugi. Karena memang kerja keras diberi banyak. Kita lihat orang-orang Jepang, orang-orang Amerika, orang-orang yang betul-betul mencari dunia, diberi. Diberi. Yang mencarinya biasa-biasa saja, ya diberi biasa-biasa saja. Yang mencarinya telah mati, ya diberi banyak. Wahum fiha la yubkhasun, tidak dirugikan. Ya, yang jujur, yang amanah, yang profesional diberi. Ya, jujur amanah, tapi niatnya dunia. Gitu. Dia jujur, dia amanah, karena takut pelanggan lari. Sebab kalau dia tidak jujur, tidak amanah, pelanggan akan lari. Enggak kebayang dia surga neraka Allah, ridha Allah, enggak ada. Ya, jadi dunia, dunia terus. Apa nasib orang seperti ini nanti di akhirat? Ayat berikutnya menjawab. Ulaika alladziina laisa lahum fil aakhirati illa an-naar. Orang-orang seperti itulah yang nanti di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Tidak ada yang dia dapatkan kecuali neraka. Ya, wa habita ma sana'u fiha. Hapuslah apa yang telah mereka perbuat di dunia ini, hapus. Tidak ada sisa sama sekali. Tidak ada bekas bahwa dia dulu direktur perusahaan besar, ya, seorang menteri, bahkan raja, presiden. Tidak ada bekas sama sekali. Ya, malaikat tidak akan melihat bekas dia dulu waktu di dunia. Wabatilum makanu ya'malun, dan batallah, sia-sialah segala apa yang mereka kerjakan. Ya, betapa kerugian yang luar biasa. Ya, kita salat dulu. Atau mungkin niatnya benar tapi amalnya salah, seperti para pendeta dan pastor tadi. Banyak di antara rahib-rahib Yahudi, Ruhban, Nasara, yang tujuannya akhirat, tetapi karena amalnya keliru, atau sebagian kaum muslimin yang niatnya akhirat tetapi amalannya jauh dari sunnah, maka tertua. Ya, kemudian beliau membawakan hadis yang sangat terkenal, innamal a'malu binniyat, bahwa amal itu tergantung dengan niat. Barang siapa yang niatnya akhirat, dapat akhirat kalau memang amalnya benar. Barang siapa yang niatnya dapat dunia, dia hanya akan dapat dunia walaupun amalnya benar. Idzan fa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam haba janib at-tauhid himayatan muhkamatan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentengi, melindungi sisi tauhid ini. Jadi tauhid ada lingkup di sekelilingnya. Itu dibentengi oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan benteng yang muhkam. Benteng itu sendiri buku. Gitu. Jadi tidak boleh kita mengatakan yang penting belum syirik, yang penting belum zina, yang penting belum judi. Tidak boleh. Berarti tidak ada benteng di sini. Dia campur aduk dengan orang yang berjudi, dia tidak memelihara diri dari taqrabuz zina, dan dia melakukan hal-hal yang menjurus ke dalam syirik, seperti membuat patung, jual beli patung, ya, menembok kuburan dan seterusnya. Ini semua kan muhkam, ini semua ada hukumnya, bukan sekedar penjagaan semata, tapi ada hukumnya. Berbeda dengan penjagaan di dunia, penjagaannya tidak ada hukumnya. Gitu. Yang penting jangan masuk ke istana, ya, di sekelilingnya mundar mandir, jualan, nggak apa-apa. Yang penting tidak masuk ke dalam pagarnya. Nah, di dalam Islam, Allah lewat Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga himayatan muhkamatan, penjagaan yang muhkam. Jadi bukan semata-mata penjagaan saja. Wasadda kulla tariq, kulla tariqin yusilu ila syirki walau min ba'id. Dan beliau menutup seluruh jalan yang bisa menyebabkan seseorang jatuh ke dalam syirik, walaupun dari jauh sekali. Min ba'id, jauh kan? Karena dari mulai dibikinnya patung pertama kali sampai patung itu disembah, ratusan tahun. Ya, maka tidak sebulan dua bulan, tahunan, jauh kan? Jauh-jauh hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga. Lianna man sara ala darbi wasa. Karena seseorang yang berjalan di atas jalannya, maka dia akan sampai. Ya, kalau terus ke situ lama-lama sampai. Walaupun setapak demi setapak, ya, selangkah demi selangkah, pelan-pelan, lama-lama sampai. Karena memang situ jalan dia. Ya. Walaupun kencang sekali, tetapi jalannya bukan itu, enggak akan sampai. Gitu ya. Dia beralasan, dia zalim, dia mudah marah, mudah emosi, ini kan sifat-sifat buruk. Tetapi tidak menjalani jalan ke arah syirik, dia tidak sampai syirik. Dia tidak sampai syirik, karena memang bukan jalannya. Dia jauh dari klenek, dari jimat, dari patung, dari kuburan, ya, dari mengkeramatkan barang, tempat, dia jauh. Sementara dia jahat sekali, pembunuh misalnya, peminum khamr misalnya. Tapi bukan jalannya, bukan jalan menuju syirik, ya gak sampai syirik. Sementara yang pelan-pelan, ya, pelan-pelan, tapi mengarahnya ke syirik. Itu tadi, jimat-jimat, kering, patung, pelan-pelan ke sana. Sebagaimana contoh pertama kali di muka bumi, ketika muncul syirik pertama kali di muka bumi ini, yang akhirnya Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, rasul pertama, itu didahului dengan pembikinan patung bertahun-tahun sebelum itu. Ya. Nah, inilah Nabi mengatakan, Syekhul Taimiyah mengatakan, walau min ba'id, walaupun dari jarak yang amat jauh. والشيطان يزين للإنسان أعمال السوء شيئا فشيئا. Setan itu menghiasi amal-amal buruk di hadapan manusia, شيئا فشيئا, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Ini cara kerja syaitan. Setan tidak pernah mengatakan kepada para santri yang menjaga pergaulan sehari-hari jauh dari wanita, lalu setan membisiki, ayo zina, ayo zina, ayo zina, enggak, ayo judi, ayo membunuh, enggak, pelan, pelan, pelan, pelan. Ya, terjadinya perzinahan diawali dari sesuatu yang tidak dijaga oleh kaum muslimin, kaum muslimah. Begitu juga khamr, begitu juga judi, ya, begitu juga syirik. Diawali dari hal-hal yang kecil. Maka beruntung kita, bersyukur kita, jika hal-hal yang kecil itu kita selamat, kita bebas dari patung, jimat, ya, peris, ini, itu. Tidak ada keyakinan dalam hati kita adanya tempat ramah kecuali tiga masjid. Ya, ini benteng yang sangat kuat, benteng yang sangat pokok. Maka orang yang tidak peduli dengan pelajaran tauhid, tidak ada perhatian dengan kitab-kitab tauhid, maka besar kemungkinan akan terjerumus. Maka pelajaran tauhid diulang-ulang. Di sana ada pengajian tauhid, di sini ada pengajian tauhid. Ini bukan sesuatu yang sia-sia. Ya, bukan sesuatu yang sia-sia. Ya. Syai'an fa syai'an hatta yasira ila al-ghaya. Dengan sedikit demi sedikit itu setan menghiasi amal-amal buruk di hadapan manusia, akhirnya sampai kepada tujuannya. Tercapailah tujuan setan, tujuan iblis, yaitu syirik, tertipu manusia, ya, dengan sedikit demi sedikit. Satu, dua pertanyaan, silakan. Ada. Bagaimana jika di rumah kami saya dan orang tua terdapat patung milik orang tua, bolehkah dihancurkan? Yang pertama tentu ada siasatnya, ya. Ya tentu yang terbaik dihancurkan, dibuang. Tetapi bagaimana yang paling penting, yang lebih penting dari itu adalah memperbaiki akidah orang tua kita. Sebab jika patung itu dibuang dan sudah tidak ada, tetapi orang tua kita akidahnya tetap rusak, masih beranggapan bahwa patung-patung itu boleh dipajang, apalagi dengan keyakinan ada sesuatu di dalam patung itu, maka tentu itu percuma. Oleh karena itu yang paling penting mendakwahi orang tua kita. Ini yang pertama, yang terbaik. Yang kedua, menghilangkannya dengan cara antum yang bisa hilang tetapi tidak menimbulkan fitnah. Yang terakhir, kalau antum sudah berkeluarga, ya memisahkan diri. Karena yang terbaik satu keluarga itu satu rumah. Satu rumah itu satu keluarga. Kalau satu rumah itu lebih dari dua keluarga, akan ada aurat yang tidak terjaga. Kan pasti ada ipar. Alhamdulillah maut, kata Nabi, ipar itu maut. Artinya tahdir dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk berhati-hati terhadap ipar. Dan tentu kita tidak akan bisa menghindarinya kalau satu rumah itu ada dua keluarga. Ya. Benarkah ada fatwa dari Syekh bin Baz bahwa boleh berdiri untuk menyambut tamu dengan niat penyambutan dan kasih sayang? Saya tidak tahu. Mungkin mengambil dalil dari Nabi yang berdiri kemudian tergopoh-gopoh menyambut Fatimah yang datang. Ya, ini memang ada riwayat. Bukan itu yang dimaksud haram. Yang dimaksud haram jelas tidak ada gunanya kita berdiri. Kita berdiri sengaja. Ya, ada guru kita datang di majelis ini misalnya, atau seorang tokoh, lalu kita sambut dengan berdiri. Jelas ini haram. Adapun ada orang datang, kita sedang duduk, ya, kemudian kita berdiri menyambut ke depan untuk salaman, menghampiri dia, mempersilakan masuk ke rumah kita dan seterusnya, ini boleh. Itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap putrinya. Ya, jadi sifatnya beda. Apa ada keutamaan surat Yasin dibanding dengan surat lain? Ada, tapi berdasarkan hadis yang para ulama, wabil khusus Ibnu Hajar Al-Asqalani, mengumpulkan keutamaan surat Yasin, dan tidak ada yang sahih. Maka surat Yasin sama dengan surat yang lain. Dan banyak sekali hadis-hadis dhaif yang berisi tentang keutamaan surat per surat. Apakah boleh kita mengucapkan perkataan di kuburan orang Kristen atau Cina bahwa orang ini sedang disiksa dalam kubur atau pasti masuk neraka? Yang ada laknat, yang ada apa, memberikan kabar buruk. Ya. Ini diperintahkan oleh Nabi kepada seorang sahabat untuk mengucapkan selamat atas siksaan terhadap kalian orang-orang kafir. Ya, setiap kali melewati kuburan orang-orang kafir sampai dia mengeluh kecapean. Ya, karena begitu banyak kuburan orang-orang musyrik, dan dia ucapkan ucapan ini. Ya, saya capek ya Rasul. Capek ya. Ya. Adapun kaum muslimin tidak boleh. Haram. Kita memastikan seorang muslim dia pasti disiksa. Dia pasti masuk neraka. Walaupun si muslim ini peminum khamr, penjudi, pemakan riba, dan seterusnya ahli bidah. Apa hukumnya suatu ibadah diniatkan dua bagian? Misalnya ikut kajian sambil dagang. Ya tentu dua amal, ya. Kan ngajinya sendiri, dagangnya sendiri, kan gitu. Ya, kan ngaji dulu baru dagang. Kalau sambil dagang enggak boleh. Ya. Sambil dengerin, ya. Bu, pilih pria mana? Ya tentu enggak bisa begitu. Ya. Kan ngaji dulu. Ya. Berarti dua amal. Ah, ngaji dulu, habis itu dagang. Ya. Ngaji sambil dagang. Berdagang sambil ngaji. Ya. Ngaji sambil dagang. Boleh. Jika terbolak-balik niat terbesar saya itu ngaji apa dagang, maka terus mohon ke Allah. Ya. Karena membatalkan amal karena takut tidak ikhlas, ini bagian dari talbisul iblis, tipuan iblis. Ya. Kayaknya niat saya ini enggak benar nih. Ya, daripada enggak benar, bro, dagang aja sekalian. Ya, dagang. Ini talbisul iblis. Ya. Daripada ngaji saya enggak benar. Nah, ini talbisul. Daripada sholat saya enggak sah, mendingan enggak sholat. Daripada sedekah saya apa sesampurnya, mendingan enggak sedekah. Ini tipuan iblis. Tercapai tujuan iblis. Salah satu tipuan iblis seperti itu. Maka jika kita tidak yakin, dan umumnya kita tidak yakin dengan keikhlasan kita, kan gitu. Maka kita memohon kepada Allah, memohon kepada Allah, memohon kepada Allah. Tidak boleh kita menyatakan kepada Allah, ya Allah saya ikhlas, tidak boleh. Yang ada, ya Allah ikhlaskan saya. Kan masih ingat contoh kasus tiga orang yang terjebak dalam gua, ya kan? Kan bertiga-tiganya beramal dengan amalan yang hak. Apa kata mereka? Lau kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhi. Seandainya yang aku lakukan itu dalam rangka mengharap ridha-Mu ya Allah, ikhlas karena Engkau ya Allah, berarti dia sendiri enggak yakin, kan? Karena yang paling tahu ikhlas atau tidak hanya Allah Rabbul Alamin. Ya. Apakah belajar ilmu kebal termasuk syirik besar, dan apa yang mengakibatkan dia kebal? Ya tentu yang pertama kehendak Allah. Jika Allah tidak menghendaki kebal, enggak mungkin. Walaupun itu bantuan setan, setan yang membantu sehingga tambang-tambang si tukang sihir Fir'aun itu menjadi seperti ular. Setan yang membantu, Allah mengizinkan. Gitu. Kalau Allah tidak mengizinkan, tentu tidak akan terjadi. Maka ilmu kebal itu dari syaitan. Maka jika Allah tidak menghendaki, maka kekebalan itu hilang. Ya. Kalau dia belajar kebal itu dan dia yakin bahwa kekebalan ini karena gurunya, karena dukunnya, dan seterusnya, maka cukuplah. Ya. Tapi jika dia meyakini ini dari Allah, semuanya dari Allah, lewat perantara sipulan, maka syirkulah. Kalau kita berbakti kepada orang tua dengan harapan dimudahkan dalam mencari rezeki, apakah ini termasuk syirik? Tidak, ya. Berbakti kepada orang tua, sholat dan seterusnya, tentu kita umumnya ya ingin taat kepada Allah, ingin taat kepada Allah. Kemudian setelah itu kita ingin mendapatkan kebaikan di dunia. Karena memang hal itu dijanjikan oleh Allah, maka ini boleh. Ya, kita menyambung silaturahim, datang ke saudara-saudara kita yang di kampung-kampung yang lama tidak kita kunjungi, kita datang membawa bantuan karena mereka miskin, ya. Dan tentunya kita taat kepada Allah. Di samping itu ada keinginan, mudah-mudahan rezeki kita diperluas oleh Allah. Boleh apa tidak? Boleh. Karena ini janji Allah dan Rasulnya. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, sambung silaturahim. Atau ingin panjang umurnya. Mana mungkin Allah dan Rasulnya menyebutkan kalau kita tidak boleh mengambil. Justru Allah dan Rasulnya mengiming-iming agar kita kepingin panjang umur, luas rezeki dengan cara menyambung silaturahim. Gitu ya, karena jelas dalilnya. Tapi antum ingin dagangan laris, lalu baca salawat 17 kali, mana dalil? Kan tidak ada. Maka tidak boleh seperti itu. Membuka jalan menuju kemusyrikan, apakah termasuk dosa besar atau kecil? Besar. Menuju hal yang besar, besar. Maka ini dosa besar. Walaupun belum jatuh ke dalam syirkul akbar, tetapi ini dosa besar. Seperti membiarkan kuburan ditinggikan. Ini bukan masalah sepele. Ya, seperti kata beliau tadi, ini bukan masalah sepele, ini masalah besar. Apa yang ada di kuburan kaum muslimin, menemboknya, meninggikannya dan seterusnya, ini masalah besar. Bukan masalah kecil. Maka wajib bagi kita untuk berhati-hati. Wallahu'alam. Ya, kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.